بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatannya kepada kita, mentakdirkan kita untuk bisa kembali bermajlis majlis ilmu seutama-utama majlis yang ditegakkan di muka bumi ini adalah majelis mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab ma jaa fi tanjim. Pada kesempatan ini kita lanjutkan ke bab yang ke-29. Bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab tentang apa yang datang minal wa'id, ancaman yang datang tentang istisqa bil anwa. Wal murad yang dimaksudkan adalah nisbatu suqya wa maji'il matar, nisbatu suqya wa maji'il matar ila al-anwa, penisbatan hujan atau turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Jadi menisbahkan turunnya hujan itu karena bintang. Bintang ini muncul maka turun hujan. Maka dalam bab ini Syekh Muhammad Tamimi rahimallahu taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ini adalah perkara jahiliyah, yang mereka orang-orang jahiliyah itu menisbahkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan beliau menyebutkan di sini ancaman yang datang tentang perkara ini. Wa maji'ul matril anwa jam nau'in wahia manazil qamar, jama' dari naw, anwa jama' dari naw, naw itu bintang. Wahia manazil qamar, dan dia adalah manazil al-qamar. Manazil qamar yaitu orbit dari bulan atau garis edar bulan. Dan istisqa ini, istisqa menisbahkan turunnya hujan kepada anwa dibagi menjadi dua. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam sarah beliau Al-Qawl Mufid, sarah kitab Tauhid. Beliau menyebutkan wal istisqa bil anwa yang qasim ila qismain. Istisqa, kalau asal istisqa itu dalam kalimat Arab adalah maknanya talab. Talab itu meminta. Istisqa berarti meminta suqya, turunnya hujan. Tapi makna yang lebih tepat di sini adalah sebagaimana kita sebutkan tadi nisbah, penisbatan turunnya hujan kepada bintang, bukan meminta hujan kepada bintang. Dan sebagian juga menyebutkan sebagian ulama istisqa ini adalah talabus suqyah, meminta hujan kepada bintang. Jadi ada penisbatan, menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Ada mana istisqa itu adalah talab suqyah, meminta hujan kepada bintang. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, istisqa bil anwa' yang qasim ila qismain istisqa talab suqya. Beliau menyebutkan Syekh Al-Utsaimin istisqa talab suqya, meminta hujan. Ada dua macam. Al-qismul awwal, macam yang pertama, syirkun akbar, syirik akbar, syirik besar. Syirik akbar ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, keluar dari Islam kalau orang melakukan syirik, dan itu kesyirikan akbar. Walau suratan, dan pada syirik akbar ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, ayadawa alanwa bisukya, yaitu memohon atau minta kepada bintang agar diturunkan hujan. Kan yaqul ya nau ikada iskina aw agisna wa ma asbaha dhalik fa hadha syirkun akbar. Seperti dia mengatakan, wahai bintang ini, iskina, turunkan hujan kepada kami, awagisna, wahai bintang ini, wahai bintang ini. Ini meminta kepada bintang untuk diturunkan hujan dan yang semisalnya. Maka kata beliau, ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Karena da'awir Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah itu adalah merupakan syirik akbar. Berdoa kepada, hatta kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, apalagi kepada bintang, benda mati tidak bisa mengabulkan permohonan, berdoa kepada orang yang sudah meninggal di kuburan, wahai Syekh Fulan, selamatkan keluarga kami dari musibah. Ini syirik akbar. Qala Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, barang siapa yang dia menyeru berdoa bersama Allah dengan ilahan yang akhir, ilahan yang lain, sesembahan yang lain, berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, la burhana lahu bih, yang tidak ada burhan, tidak ada bukti, tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan padanya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sungguhnya hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Allah menyebutkan la yuflihul kafirun, yang didahului tadi orang-orang yang berdoa bersama Allah, berdoa kepada sesembahan yang lain, dia berbuat syirik. Nah, syirik itu taswiyah, mempersamakan Allah dengan yang lain dalam ibadah, maka ini syirik. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma Allah yahda, maka janganlah kalian berdoa, jangan kalian beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma Allah yahda, kau berdoa di masjid Allah, beribadah di masjid Allah, ma Allah yahada, engkau berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berdoa bersama Allah seorang pun di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dan janganlah engkau, janganlah kamu tad'u, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Wahai Muhammad, janganlah kamu beribadah, berdoa kepada selain Allah. Mala yang faukah, apa-apa yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadamu dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu. Fa'in fa'alta, apabila engkau melakukannya, fa'innaka idzan minadh-dhalimin, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebesar-besar kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada lagi yang lebih besar dari kezaliman yang dilakukan oleh manusia kecuali kezaliman dia kepada Allah, yaitu beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Mana yang lebih zalim? Orang yang mengambil harta orang, mencuri harta orang, dengan orang yang menyembelih dipersembahkan kepada kuburan. Banyakan manusia mesti mengatakan mengambil harta orang, mencuri, ini kedzaliman lebih besar daripada kamu menyembelih diperuntukkan kepada kuburan. Padahal hakikat yang lebih zalim itu adalah engkau menyembelih hewan lalu kau persembahkan kepada kuburan fulan, karena ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu, la zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Maka di sini Allah mengancam Rasulnya yang tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, berdoa kepada selain Allah, tapi Allah memberikan ancaman. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Kalau sekiranya Rasulullah Muhammad SAW melakukan peribadahan kepada selain Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang zalim. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan larangan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari syirkun akbar. Ini bentuk yang pertama. Mengatakan kepada bintang, wahai bintang, ini turunkan hujan. Yang kedua, ayasibah husula al-amtar ila hadhi anwa ala annaha hiya al-fa'ilah binafsiha dunallah walau lam yad'uha fahadha syirkun akbar fir rububiyyah. Bentuk yang kedua, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang itu. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang itu, bahwasanya bintang itulah sebagai pelakunya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bintang itu sendiri yang menurunkan hujan, bukan Allah, sekalipun dia tidak berdoa, tidak meminta kepada bintang. Dia tidak mengatakan, ya bintang ini turunkan hujan. Tapi dia meyakini i'tiqad bahwasanya turunnya hujan itu disebabkan karena bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Maka ini syirkun akbar. Syirik akbar fir rububiyyah. Syirik akbar dalam perkara rububiyyah. Karena meyakini ada yang mengatur alam ini. Ada pencipta, ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama kata Syekh Al-Utsaimin, syirik akbar fil ibadah. Syirik akbar dalam masalah al-ibadah. Karena berdoa, meminta kepada selain Allah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh kita memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Man sarafa syai'an min al-ibadah ila ghairillah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faqad asyrak, faqad kafara, maka dia telah kafir. Adapun yang kedua, syirik rububiyah, karena meyakini ada pengatur alam, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, syirkun asghar. Syirik asghar. Syirik kecil. Syirik kecil ini tidaklah menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Namun syirik kecil ini jangan dianggap remeh. Syirik kecil juga termasuk dosa besar. Syirik kecil termasuk dosa besar. Kalau pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikannya itu, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia ampuni, diampuni orang tersebut dan dimasukkan langsung ke jannah. Kalau Allah berkehendak mengazab, Allah azab dengan dosa kesyirikannya, dimasukkan ke dalam an-nar, disiksa dulu di sana, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Adapun syirkun akbar tidak. Tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikannya itu. Alhamdulillah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik akbar ini. Nah, sampai kita melakukan syirik akbar kemudian kita diwafatkan dalam keadaan berbuat syirik. Syirkun akbar, Allah tidak mengampuni. Maalnya tempat kembalinya adalah an-nar. وهو أن يجعل هذه الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل. Yaitu ayyajul hadan, menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab, hanya sebab, yang disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wal khaliq, Allah lah yang mencipta, Allah yang sebagai pelaku yang menurunkan hujan, bukan bintang. Bintang itu hanyalah sebab saja, tetapi yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Maka ini syirik asghar. Kata syali anna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la bi wahyihi wa la bi qadarihi fa huwa musyrikun syirkan asghar. Kata beliau, ini termasuk kaidah, karena setiap yang menjadikan sebab, lianna kulla man ja'ala sabab, setiap orang yang menjadikan satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikannya sebagai sebab, tidak dengan wahyu dan juga tidak dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini musyrik syirkan asghar. Ini kaidah, barang siapa menjadikan satu sebab yang itu bukan merupakan sebab syar'i atau sebab hissi, sebab syar'i itu sebab yang datang penyebutannya dalam Al-Qur'an atau sunnah bahwasanya itu sebab boleh dilakukan, seperti ruqyah untuk berobat boleh karena ada dalilnya, atau sebab hissi, sebab yang bisa dibuktikan dengan tajribah, pengalaman, bahwasanya itu merupakan sebab yang bisa menyembuhkan sakit, maka itu boleh. Tetapi kalau tidak, jangan. Termasuk syirik asghar, menggantungkan kalung untuk menghilangkan sakit perut, apa hubungannya? Enggak ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sakit perut atau sakit apa, kalungkan di lehermu ini begini. Dari sisi sebab hissinya juga tidak masuk akal. Misalnya batu dikantongi bisa menyembuhkan, menceret misalnya diare. Berarti tidaklah dilakukan ini karena ada satu i'tiqad, keyakinan batin. Akhwanibidin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan dari Fathul Majid. Qala Abu Sa'dat Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala tentang manazil qamar. Manazil qamar itu disebutkan orbit atau tempat peredarnya bulan. Wahia saman wasyur manzilah, ada 28 manzilah, ada 28 kedudukannya. Yanzilul qamar kulla laylatin manzilatan minha, bulan itu yanzil, muncul setiap malam dengan satu manzilah dari manzilah-manzilah tadi yang 28. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal qamaru qaddarnahu manazila, dan bulan sungguh telah kami tetapkan manazil, manzilahnya. Manzilatu al-madarat allati yadur fiha al-qamar. Madarat, tempat beredar yang bulan itu beredar adanya, mengelilingi bumi. Yaduru kulla laylatin, itu berputar setiap malam. Dan ini ada 28 manzilah. Ia yaskutu fil ghad kulla 13 laylatin manzilah ma'atul fajr wa tadlu ukhra muqabilatuha dhalikal waqt min al-masyriq, tenggelam di sebelah barat setiap 13 malam manzilah, yang diri dengan terbitnya fajar, terbitnya fajar tenggelam, lalu muncul yang lain yang berbarengan dengan waktu itu di sebelah timur. Fatanqadi jami'aha ma'a inqidai sana, maka seluruhnya menjadi hilang. Manzilah tadi setelah berakhirnya satu tahun penuh, dan mulai lagi dari awal, manzilah dari awal. Dan orang-orang Arab menyangka bahwasanya hilangnya satu manzilah dan munculnya yang mengiringi manzilah tadi, munculnya bintang yang mengiringi manzilah tadi, maka ini terjadilah hujan. Dan mereka pun menisbahkan kepada manzilah tadi turunnya hujan. Dan mereka mengatakan, kami mutirna, diturunkan hujan kepada kami binau'i kada, karena bintang ini, karena bintang ini. Wa innama summiya nau'an, dinamakan nau' karena apabila satu dari bintang itu jatuh, maka muncul yang lain di sebelah timur. Nah, maka disebut nau'. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa qul lillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki-rezeki kalian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki itu kepada kalian, annakum tukadzibun, kalian mendustakannya. Allah memberikan rezeki kepada kalian kalau kalian mendustakannya. Orang musyrikin. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad wa Tirmidhi, dan al-Imam Tirmidhi menghasankan, digemkan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taj'aluna rizqakum, yaqul syukrukum annakum tukadzibun, taquluna mutirna binawi kadha wa kadha binajmi kadha wa kadha wa hadha awla ma fusrat bihi al-ayah. Disebutkan tafsir ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dari riwayat al-Imam Ahmad dan Tirmidzi, dari hadis Ali bin Abi Talib, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat, wa taj'aluna rizqakum yaqul syukrukum, dia menafsirkan rizq asyukur, annakum tukadzibun, sesungguhnya kalian mendustakannya. Taqulun, kalian mengatakan mutirna binawi kada wa kada binajmi kada wa kada. Kalian mengatakan telah diturunkan hujan kepada kami dengan bintang ini, dengan bintang ini. Ini orang musyrikin yang mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan kepada mereka, lalu mereka menisbahkan turunnya hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid tentang tafsiran ar-rizq, beliau menyebutkan yang dimaksudkan di dalam ayat ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, annal murad bi rizqul ilm. Yang pertama adalah rizq ilm, rizq ilmu. Wa taj'aluna rizqakum. Ayat rizqi yang dimaksudkan adalah rizqi ilmu. Dilihat dari siap ayat yang sebelumnya. Siap ayat sebelumnya. Wa taj'aluna syukru ma razaqakumullah bihi min al-ilm wal wahyi annakum tukadzibuna bihi. Kalian menjadikan syukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian berupa ilmu dan wahyu, annakum tukadzibun, kalian mendustakannya. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan rezeki adalah rizqul matar, rezeki hujan. Rezeki hujan. Anal murad bir rizq al matar. Yang dimaksudkan dengan rezeki di dalam ayat wa taj'aluna rizqakum adalah al matar, hujan. Jadi dua beliau menafsirkan. Yang pertama, yang dimaksudkan rezeki itu adalah ilmu. Kalian menjadikan apa yang Allah berikan kepada kalian berupa ilmu, kalian mendustakannya. Yani Al-Quran. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan dan rezeki di sini adalah al-matar, hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kalian, lalu kalian mendustakannya dan menisbatkan hujan itu kepada bintang. Dan inilah yang dimaksudkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ayat ini, sehingga beliau menyebutkan menjadi dalil di bab majah fil istisqa bil anwa. Beliau menafsirkan yang kedua, bahwasanya makna rezeki di situ adalah matar, hujan. Adapun yang pertama rezeki ilmu. Dan inilah yang disebutkan Syekh Al-Utsaimin zahir siaknya ayat. Zahir siaknya ayat itu berkaitan dengan rezeki ilmu. Dilihat dari konteks ayat sebelumnya. Lebih condong Syekh Al-Utsaimin menyebutkan rezeki di sini adalah ilmu. Adapun Syekh Muhammad bin Wahhab menafsirkan rezeki di situ adalah al-matar, sehingga sesuai dengan pembahasan. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Ahmad, tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Namun datang tafsir yang sahih dari Ibn Abbas. Penjelasan dari Ibn Abbas dengan san yang sahih, beliau menafsirkan bahwasanya makna rezeki di sini adalah rezq al-matar, hujan. Maka dengan sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan ayat ini dalam bab. Nah, rezeki maknanya di sini adalah al-matar. Itu kau menisbatkan turunnya hujan bukan kepada Allah tapi kepada bintang. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Nabi Malik al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un fi ummati min amr al-jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada empat perkara pada umatku yang itu termasuk perkaranya jahiliyah, amalannya amalan orang-orang jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya, artinya akan ada terus empat perkara ini pada umatku, yaitu merupakan perkaranya amalannya jahiliyah. Al-fakhru billahsab, yang pertama adalah al-fakhru, berbangga-bangga dengan keturunan. Ini yang pertama, dan kita dapati sampai sekarang ini masih banyak orang berbangga dengan ahsab keturunannya, baik keturunan bangsawan, keturunan habib-habib, sekalipun dia ahli maksiat tapi masih bangga, kakek saya Habib, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya dulu pejabat gubernur bupati, dia yang membangun kota ini. Bangga-bangga. Bagusnya berbangga-bangga. Tak ada yang bisa dibanggakan dari dia, dia banggakan keturunannya. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah. Dalam diri kamu itu berarti ada amalan jahiliyah kalau masih berbangga-bangga dengan keturunan. Wa ta'nu fil ansab, dan yang kedua adalah mencela nasab, mencela nasabnya orang, mencela keturunannya orang. Wal isqa bin nujum, tarbusuk ya, minta hujan dengan bintang, atau menisbahkan hujan kepada bintang. Ini syahid dari hadis ini. Wan niyaha, niyaha meratap, meratapi orang yang meninggal, nangis dengan suara yang keras sambil berbicara memuji-muji mayit. Waqal, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-naiha, orang yang melakukan niyahah, orang yang meratap itu, idza lam tatub qabla mautih, kalau dia tidak bertaubat dari apa yang dia lakukan itu sebelum meninggalnya, tuqam yaumal qiyamah, maka akan dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti. Wa alaiha sirbalun min qatiran, yang baginya atau padanya itu akan dipakaikan pakaian min qatiran, dari timah yang dilelehkan. Ar-rasas mudhab, tembaga, timah yang dilelehkan dipakaikan kepadanya. Wadirun min jarab, dan juga dipakaikan thawb, min hadid, baju dari besi. Min jarab, yang dia kulitnya itu kulitnya berpenyakit, penyakit apa, kudis, yang terkelupas kulitnya, kemudian dia merasakan pakai baju besi dipakaikan pakaian yang terbuat dari timah yang dilelehkan, nah, sangat panas, lalu kulitnya sendiri sudah terkelupas, kena penyakit kulit, terkelupas kulitnya, semakin merasakan kepanasan dia. Ini ancaman orang-orang yang niyaha, termasuk dosa besar, meratap. Menangis boleh, karena itu satu bentuk rahmah. Ketika keluarga kita meninggal, kita menangis. Rasulullah SAW menangis ketika meninggal cucunya. Rasulullah menangis ketika meninggal anaknya Ibrahim. Tetapi beliau tidak meratap. Yang di dalam itu meratap. Meratap menangis dengan mengeluarkan suara. Teriak-teriak nangisnya. Apalagi disertai dengan keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang muji-muji, yang menyalahkan takdir, muji-muji mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam syarah beliau Fathul Majid, qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna, ada empat perkara bagi umatku yang itu merupakan perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Bukan hanya terbatas empat, bukan hanya empat, bukan ini menunjukkan bukan pembatasan tentang perkara jahiliyah itu banyak, bukan hanya empat. Kalau mengetahui, baca yang pernah kita sampaikan di sini, Masail al-Jahiliyah, yang pernah kita bahas sebelum kitab ini. Masail al-Jahiliyah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sekitar 120, bahkan lebih, 120 lebih, tentang amalan-amalan jahiliyah. Kita baca di situ. Kita jauh, kita tinggalkan, karena tidak boleh kita mengamalkan amalan jahiliyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk meninggalkan dan menjauhi amalan-amalan jahiliyah. Di antara disebutkan dalam hadis ini. Sataf al-wahadil ummah imma mal ilmi bi tahrimiha aw mal jahli bi dzalik, akan dilakukan perkara ini oleh umat ini. Umat ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah, akan melakukan. Bisa jadi dia melakukannya disertai dengan ilmu tentang keharamannya. Kadang orang tahu haram, namun dia melakukan karena hawa, hawa nafsunya. Atau mal jahil, ataukah dia melakukan karena memang jahil. Ini juga banyak, karena mereka tidak pernah belajar, tidak mau taklim, tidak mau mempelajari agamanya, syariat di bawah Rasulullah SAW, perkara yang halal, perkara yang haram, sehingga dia tak jahil, maka dia pun melakukannya karena ketidaktahuan. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk belajar, menuntut ilmu. Obat kejahilan adalah ilmu. Obat kejahilan kata Rasulullah adalah al-ilmu. Bertanya kepada alim tentang perkara din ini. Maqoniha min amal jahiliyah al-madmumah. Padahal ini termasuk amalan-amalannya al-jahiliyah yang tercela. المحرمة المكروه المحرمة والمراد بالجهلية هنا dan yang dimaksudkan dengan jahiliyah di sini adalah ma qabla al-mab'ats sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikenal dengan zaman jahiliyah karena manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu hidup dalam kebodohan, puncak kebodohan. Kalau kita baca sejarah bagaimana kehidupannya orang kufar Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, dalam pernikahannya, mewarisi ayahnya, menikahi ibunya sendiri, menikahi saudaranya, dan cara-cara pernikahan mereka yang batil dan perzinahan. Anak-anak mereka dikubur hidup-hidup, dibunuh. Ini kejahilan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus maka hilang. Tidak lagi dikenal disebut zaman jahiliyah. Maka telah keliru orang yang mengatakan yang menulis buku Jahiliyah abad 20. Jahiliyah abad 20. Enggak ada lagi jahiliyah secara umum. Adapun jahiliyah secara khusus ini masih ada. Di daerah tertentu masih jahil, jahiliyah. Tapi kalau secara umum dikatakan jahiliyah maka tidak. Dengan datangnya Islam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hilang zaman jahiliyah itu. Enggak ada lagi abad jahiliyah. Tetapi pribadi-pribadi orang ya masih banyak yang jahiliyah. Masih banyak orang yang melakukan amalan jahiliyah. Summu bidzalika li farati jahlihim. Dinamakan jahiliyah karena memang kejahilan mereka sudah kelewat batas. Kebodohan mereka. Mungkin fitrah manusia itu tidak akan mau melakukannya sampai membunuh anak, mengubur hidup-hidup. Kita mungkin tidak tega melakukan itu, menikahi ibu sendiri, saudara sendiri. Kemudian yang meninggal suaminya atau ditempatkan dalam ruangan tertentu, enggak boleh keluar. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah fa huwa jahiliyah. Setiap apa yang menyelisihi ma jaa bihi Rasulullah, menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa jahiliyah, maka itu adalah jahiliyah. Apa saja yang menyelisih petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah jahiliyah. Faqad khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kathir min umurihim aw aktharha wa dhalika yudraku bitadabbur Quran wa ma'rifati sunnah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyisihi mereka dalam kebanyakan urusan mereka. Rasul menyisihi dan banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang perkara jahiliyah dan beliau menyisihi. Dan ini juga menjadi seruan bagi umatnya untuk menyisihi perkara jahiliyah ini. Dan ini bisa kita mengetahui atau bisa diketahui dengan mentadabbur Al-Quran, mempelajari, memahami Al-Quran dan juga mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan أخبر أن بعد أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwasanya sebagian perkara jahiliyah manusia itu tidak meninggalkannya, masih melakukannya. Kullum dhamman liman lam yatruku, dan semuanya itu tercela. Semuanya itu tercela bagi orang-orang yang tidak meninggalkannya. Jadi dalam hadis ini Nabi mengkhabarkan kepada kita bahwasanya sebagian, tidak semua, sebagian dari perkara jahiliyah itu masih ada manusia melakukannya. Dan semua itu adalah tercela bagi orang-orang yang tidak meninggalkannya, masih mengerjakan perkara jahiliyah tersebut. Maka ini mengandung makna bahwasanya apa-apa yang merupakan perkara jahiliyah wa fi'luhum, dan amalan mereka, bahwa madmum fi din Islam, maka itu tercela dalam Islam, dalam agama Islam. Semuanya tercela dalam Islam. Perkara-perkara yang itu merupakan perkara jahiliyah dan amalan-amalan jahiliyah, semuanya tercela dalam Islam. Jika tidak, maka tidak mungkin diidofahkan mungkarat itu kepada jahiliyah sebagai celaan baginya. Maka cukuplah atau dikenal, diketahui, maklum, sesuatu itu diidofahkan kepada jahiliyah, maka itu menunjukkan celaan. Apa saja ini perkara jahiliyah, kalau diidofahkan, disandarkan kepada jahiliyah, cukup ini menunjukkan itu celaan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Nah ini al-ula, janganlah kalian tabarruj, berhias. Tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berhiasnya jahiliyah yang dulu. Maka penyebutan jahiliyah di sini sebagai celaan. Jangan kamu berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Jangan kalian wahai wanita-wanita berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah berhias ketika mau keluar rumah? Berhias dengan memakai pakaian yang tidak menutup aurat, terbuka, dengan dandanan-dandanan yang itu membuat laki-laki tertarik untuk memandangnya. Makanya inilah tabarrusnya dan dandanannya jahiliyah. Makanya madmum, tercela. Fa inna fi dhalik dhamman litabarruj, maka dalam perkara ini telah disebutkan tadi penyebutan jahiliyah, maka merupakan celaan bagi tabarruj, berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Wa dhalika yaqtadi al-man min mushabatihim fil jumlah, dan ini terkandung di dalamnya larangan untuk menyerupai mereka secara keumuman, menyerupai jahiliyah. Khanibidin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai sini dulu. Adapun pembahasan berikutnya masing-masing perkara jahiliyah itu al-fakhr bil ahsab dan yang lainnya, insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.